السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini, hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadhan Al-Mubarak, kita masih dimudahkan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk komitmen kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah, meninggalkan segala sebab-sebab yang membawa kepada at-tafarruq, kepada perpecahan. Dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bid'ah dan terhadap mereka yang menjadi sebab terjadinya tafarruq, perbuatan bid'ah, amalan-amalan bid'ah merupakan sebab terjadinya perpecahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir pembahasan kita, kita telah menerangkan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaitannya dengan seseorang yang terputus perjalanannya, dia tidak mampu melanjutkan perjalanan disebabkan karena kondisi kendaraannya yang tidak memungkinkan untuk membawanya ke tempat tujuan, apakah disebabkan karena meninggalnya hewan kendaraan tersebut, atau disebabkan karena sakit yang menyebabkan dia tidak lagi mampu memanfaatkannya, maka dia pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tumpangan, adakah kendaraan yang memungkinkan untuk menyampaikan dia kepada tujuannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma indi, saya tidak memiliki tumpangan kendaraan untuk engkau gunakan. Maka salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan tunjukkan dia kepada seseorang yang mampu untuk memberi tumpangan kepadanya, yang mampu untuk memberi kendaraan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda beliau ini. Jadi sababu urudil hadis, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaitannya dengan perkara dunia, membantu orang yang terputus perjalanan safarnya agar kemudian dia mampu melanjutkan perjalanannya hingga ke tujuannya. Itu kaitannya dengan urusan dunia, dan itu termasuk bagian dari al-khair, kebaikan, membantu orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa memberi petunjuk kepada sebuah kebaikan, dia pun mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya, orang yang mengamalkannya. Dia tidak memiliki kendaraan, namun dia mampu memberi arahan, mampu menunjukkan kepada seseorang yang akan membantunya. Oleh karena itu kata para ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man dalla ala khairin, barang siapa yang memberi petunjuk kepada satu kebaikan. Khair ini bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Khairin dan nakirah di sini memberi faedah al-itlaq, secara mutlak, secara umum. Kebaikan yang mana saja, apabila seseorang memberi petunjuk kepada orang lain dalam suatu kebaikan, maka dia meraih keutamaan. Dia mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya, baik dalam urusan dunia, demikian pula dalam urusan akhirat. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada masa kita sekarang ini sangat-sangat memungkinkan untuk kita amalkan, terkhusus dalam hal menyebarkan agama ini, dalam hal menyebarkan ilmu melalui media sosial, melalui pembuatan pamflet. Ada kajian, lalu kemudian dia membuat pamflet, lalu kemudian disebarkan. Setiap orang yang menyebarkan ke fulan, ke grup, ke WA, ke Telegram, maka mereka mendapatkan bahagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengarahkan seseorang kepada satu kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, keutamaan, pahala seperti orang yang melakukannya. Di sebuah tempat misalnya, di sana belum ada kajian, belum ada ta'lim, lalu kemudian dia meminta kepada salah seorang ustaz, kepada salah seorang da'i, dia mengatakan, di tempat kami butuh dakwah, gimana, ada kesempatan gak untuk mengisi di masjid kami? Dia bukan ustaz, dia bukan seorang yang memiliki ilmu, namun dia menunjukkan, maka dia menjadi pembuka lahan dakwah di wilayah tersebut. Maka ustaz ini mengatakan, ya insya Allah. Maka dimulailah kajian di tempat tersebut. Dia menjadi sebab menyebarnya kebaikan, menyebarnya ilmu, maka dia juga termasuk ke dalam keumuman hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa an Amr ibn Auf radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu marfu'an, yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah dimatikan setelahku, setelah aku wafat, sunnah ini ditinggalkan oleh manusia, dimatikan. Ini biasa disebut dengan istilah sunnatun mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka mematikannya, mereka tidak ada yang menghidupkannya dan mengamalkannya. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah tersebut yang telah dimatikan setelahku, fa inna lahu minal ajri mithlu ajri man amila biha minan nas, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dari kalangan manusia. La yanqusu min ujurin nasi syai'a, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala orang yang mengamalkannya dari manusia itu. Wa man ibtada'a bid'atan la yardaha Allahu wa rasuluhu, dan barang siapa yang melakukan satu amalan bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya, fa inna 'alaihi mithla ithmi man 'amila biha minan nas, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya dari kalangan manusia. La yanqusu min athamin nasi syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengamalkannya dari kalangan manusia itu sedikit pun. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Majah wa hadza lafdhuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ibnu Majah juga meriwayatkan, dan ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari sisi sanad hadis ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun dari sisi makna, maka hadis ini telah dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a, barang siapa yang sanna sunnatan hasana, barang siapa yang melakukan, barang siapa yang menghidupkan sunnah hasana. Jadi secara lafaz riwayat ini terdapat kelemahan, namun hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya itu semakna dengan hadis ini tentang keutamaan seorang yang menghidupkan satu sunnah. Yang dimaksud sunnah hasanah yaitu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang dimaksud sunnah hasanah, apa yang ditetapkan syariatnya, anjurannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah sayyi'ah adalah kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dosa. Apabila seseorang melakukannya, lalu kemudian ada orang-orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosanya, ya, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya setelah dia sampai hari kiamat. Telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akibat dan dosa yang didapatkan oleh anak Adam alaihi salam yang membunuh saudaranya. La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa di muka bumi ini melainkan si anak Adam yang pertama, manusia pertama yang menyunnahkan pembunuhan, sunnah sayyi'ah, itu akan mendapatkan bahagian dari darah tersebut, bahagian dari dosanya. Kenapa? Dia yang pertama kali menetapkan sunnah itu, menghidupkan sunnah, sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, yaitu melakukan pembunuhan tanpa hak. Maka demikian pula orang-orang yang menghidupkan satu amalan-amalan kejelekan, amalan bid'ah, kesesatan, perbuatan dosa, dihidupkan, diberi contoh kepada orang lain sehingga banyak orang yang mengikutinya, maka dia pun akan terus mendapatkan dosa akibat dari orang-orang yang mencontohnya, orang-orang yang mengikuti amalan kejelekan tersebut. Maka ini menunjukkan bahayanya bid'ah, bahayanya mempraktekkan kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa yang kemudian diikuti oleh yang lain. Sebaliknya, seorang yang menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, maka dia meraih keutamaan. Siapapun yang mengikutinya, siapapun yang mengamalkannya setelah dia, karena sebab dia yang pertama kali menghidupkan setelah dimatikan, maka dia meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia meninggal, namun disebabkan karena ilmu yang dia sampaikan, sejumlah orang-orang yang mendapatkan hidayah, sejumlah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia sampaikan tersebut sampai hari kiamat, dia akan terus mendapatkan aliran pahala tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan bosan-bosan kita menyebarkan dakwah. Jangan bosan-bosannya kita menyebarkan ilmu kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya hal-hal yang kaitannya dengan as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan sunnah-sunnah itu banyak. Sebagian para ulama, sebagian para ahlul ilm, di antara mereka ada yang mengumpulkan sunnah-sunnah mahjurah itu, amalan-amalan yang diajarkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh banyak dari kaum muslimin, baik dalam perkara wudu, dalam permasalahan salat, dalam perkara puasa, dalam permasalahan haji, dan amalan-amalan yang lain banyak dari amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Seperti misalnya di antara sunnah mahjurah, pada saat berwudu menyatukan antara al-madmadah dan al-istinsyaq, antara berkumur-kumur dengan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Ini termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid, ketika beliau mempraktikkan cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu kali, ya, mengambil air sekali dari satu telapak tangannya, itulah yang beliau gunakan untuk sebagiannya untuk madmadah, berkumur-kumur, sebagiannya dimasukkan ke dalam lubang hidungnya, beristinsyak. Ya. Kebanyakan kaum muslimin mereka memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. kumur-kumur dulu, ya, kemudian beristinsyak dalam keadaan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatukan dengan sekali mengambil air, maka itu pula yang digunakan sebagiannya untuk berkumur-kumur, sebagiannya untuk beristinsyak. Demikian pula di antara yang disebutkan dari sunnah mahjurah adalah at-tarji' ketika adzan, yaitu mengulangi ucapan dua kalimat syahadah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ketika dia hendak mengucapkan dua kalimat syahadah, yang pertama kali dia mengucapkannya dengan suara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu diulangi lagi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Jadi ada pengulangan dari dua kalimat syahadah yang dikenal sebagai adzan Abi Mahdzurah. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu menganjurkan untuk mengumandangkan adzan dengan adzan ini. Dalam keadaan banyak dari orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i, mereka justru tidak mengamalkannya. Ini termasuk di antara sunnah mahjurah. Demikian pula seperti bersiwak. Bersiwak ketika hendak mengerjakan solat. Setiap kali hendak solat, bersiwak. Setiap kali hendak solat, bersiwak. Ya. Ini juga termasuk di antara sunnah mahjurah. Nah, apalagi di negeri kita ini, ya, yang memang tidak ada pohon siwak. Tidak ada pohon siwak. Nah, berbeda dengan di negeri-negeri Arab, ya, sebagian wilayah itu banyak ditumbuhi pohon siwak, termasuk ketika kita ziarah kemarin ke markaz Syekhuna Nu'man bin Abdul Karim hafizahullah, itu di perjalanan kita melewati banyak pohon-pohon siwak, ya, pohon liar. Jadi pohon siwak itu pohon liar yang diambil akarnya gratis. Ya, kalau pengen ngambil fadol ke sana. Nah, gratis, gali sendiri. Nah, sampai anak berpikir ini kalau ada yang mau bisnis bisa buka perusahaan siwak ini. Ya. Nah, itu siwak kalau baru dipetik, ya, masih segar, ya. Kemudian digosok itu subhanallah, nikmat sekali, enak. Ada rasa pedis-pedisnya gitu, ya. Ada rasa pedis-pedisnya. Beda dengan siwak yang sudah sampai ke kita ini, ya, itu sudah gak ada rasanya. Nah, dan itu sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mengerjakan sholat. Ya. Sehingga di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semangatnya untuk menghidupkan sunnah ini, siwaknya ditaruh di sini, di telinganya. Ya. Kita mau sholat. Ya. Kalau sekarang kita kan ada di sakunya. Saya ada sih, tapi lagi ganti baju jadi kelupaan lagi. Ya gitulah, karena tidak seringnya kita mengamalkan sunnah ini. Ya. Maka ini termasuk di antara sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan, termasuk yang membedakan antara siwak dengan sikat gigi. Ya, saya kira tidak ada yang bawa sikat gigi di sakunya, bawa sikat gigi, bawa odol gitu. Ya. Tapi kalau siwak, ya, mau sholat, tinggal diambil. Alhamdulillah. Tatbiqus sunnah, mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ma'asyara alaikum rahimakumullah, banyak sekali dari sunnah mahjurah, termasuk bersiwak ketika berpuasa, termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah azza wa jal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata. Jadi ini dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kaifa antum, bagaimana kondisi kalian, idza labisatkum fitnah, apabila fitnah menutupi kalian. Maksudnya fitnah itu menyebar sehingga mendominasi kalian, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin sehingga fitnah itu menjadi umum, memasyarakat, tersebar di kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah yang berkaitan dengan agama mereka. Fitnah syubhat, fitnah syahwat yang menyesatkan, yang menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi kalian ketika fitnah itu menyelimuti kalian, labisatkum fitnah. Ya, menunjukkan bahwa fitnah itu sudah merebak. Dan masa-masa yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan masa-masa tersebarnya fitnah. Kalau kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman kepada kalian melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Semakin jauh dari masa keemasan Islam, dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah itu akan semakin merebak, akan semakin merajalela. Fitnah bid'ah, kesesatan, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tattakhadhu sunnatan yajri an-nasu 'alayha fa idza ghayyara minha shay'un qila turikatis sunnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena telah menyebarnya fitnah itu, sudah memasyarakat di tengah-tengah kaum muslimin, yarbu fiha as-saghir, ya, anak kecil, mereka menjadi dewasa dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam fitnah ini, dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam fitnah. Wa yahramu fiha al-kabir, dan yang tua mereka menjadi fikun itu dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam fitnah ini. Jadi fitnah itu betul-betul sudah mengental gitu, mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Dan yang perlu diperhatikan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini yang berkaitan dengan permasalahan fitnah, bahwa fitnah yang terjadi di masa itu kaitannya dengan dua hal yang menunjukkan begitu merebaknya fitnah. Dari sisi tempatnya, labisatkum fitnah, ketika fitnah itu menyelimuti kalian, artinya menyebar. Jadi dari sisi wilayah, fitnah itu menyebar. Secara umum manusia terjatuh ke dalam fitnah. Dalam keadaan mereka yang tidak sadar kalau itu fitnah. Mereka tidak sadar kalau itu kesesatan. Kenapa? Sudah dilakukan oleh hampir mayoritas manusia. Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sisi wilayah, fitnah ini merebak. Kemudian dari sisi zaman, dari sisi waktu, fitnah ini terus dilakukan turun-temurun. Ya. Sehingga jadilah sebagai sebuah tradisi yang dianggap lumrah, yang dianggap biasa oleh masyarakat. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam fitnah, terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Orang tua menjadi pikun dalam keadaan mereka tetap berada di dalam fitnah itu. Ya. Jadi dari sisi zaman, dari sisi waktu sudah menjadi turun-temurun. Sudah menjadi tradisi, tradisi yang buruk. Bid'ah itu telah menjadi sebuah tradisi. Lalu kata beliau, wa tuttakhadhu sunnah yajri an-nasu 'alayha, dan dijadikan sebagai sunnah. Ya. Manusia berjalan di atasnya dalam keadaan mereka menganggap ini adalah merupakan bagian dari sunnah, bagian dari agama Allah azza wa jalla. Fa idza ghayyara minha syai' qila turikat sunnah. Sehingga apabila dirubah, yang pada hakikatnya itu adalah fitnah, itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan. Ketika hendak dirubah, maka orang-orang mengatakan, wah, sunnah ditinggalkan. Ya, sunnah hendak ditinggalkan. Allahul musta'an. Justru ketika ada yang hendak merubahnya, mengatakan ini penyimpangan, ini bid'ah, ini kesesatan, mereka menganggap, wah ini membawa ajaran baru nih. Ya. Kok sunnah mau ditinggalkan? Ini sudah menjadi tradisi dari dulu. Ya. Dari orang-orang tua kami. Kakek saya ketika dia masih hidup, dia melakukan amalan ini. Saya juga melihat tetangga saya yang sudah tua, sekarang sudah mati, juga melakukan perbuatan itu. Kok kamu datang? Belum banyak makan asam dan garam? Bisa-bisanya kamu mengatakan itu bid'ah. Bisa-bisanya kamu mengatakan itu kesesatan. Siapa kamu? Ya. Orang tua saya dulu itu kiai. Yang satu lagi mengatakan orang tua saya dulu itu Gus. Yang satu lagi mengatakan orang tua saya dulu itu Andre Guruta. Ya. Istilahnya orang Makassar kalau kiai itu Andre Guruta. Gitu. Orang tua saya dulu itu Habib ini Habib. Semuanya melakukan. Loh, kok kamu datang? Siapa kamu? Hendak merubah perkara ini. Dan mengatakan ini adalah perkara bid'ah. Ini menunjukkan bahwa fitnah itu sudah merebak dan menetap. Gitu, mendara daging di tengah-tengah masyarakat. Maka coba kita perhatikan betapa banyak amalan-amalan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara turun-temurun dari orang-orang tua mereka sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Permasalahan tahlilan misalnya. Contohnya tahlilan ini. Ya. Membuat acara-acara kumpul-kumpul dengan metode-metode tertentu. Ya. Dengan cara-cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika kematian. 3 hari, 10 hari, 40 hari. Setahun haul ya. katanya menurut mereka yang menceritakan tentang asal mula tahlilan ini. Jadi para sunan ini, saya nggak tahu, ini saya hanya nukil aja ya, menurut orang-orang yang menukil tentang hal ini, bahwa ketika 9 wali itu masuk ke Indonesia lalu kemudian mereka menyebarkan Islam, mereka menghadapi kondisi masyarakat yang mayoritasnya mereka itu berkeyakinan Hindu. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengislamkan mereka, ya, tapi dengan cara-cara yang memungkinkan bagi mereka tertarik kepada Islam, namun mereka tidak meninggalkan tradisi mereka. Yang penting masuk Islam dulu. Yang penting masuk Islam dulu. Jadi tradisi tahlilan itu asalnya dari Hindu. Ya, mereka ada acara-acara ketika ada yang kematian, ada kumpul-kumpulnya, ya seperti itu, 3 hari, 10 hari dan seterusnya. Nah, gimana caranya untuk mendakwahi mereka, mereka masuk Islam tapi tetap dengan tradisi itu. Karena kalau secara keras mengingkari seluruhnya, mungkin mereka tidak akan masuk Islam. Wah, terjadi perselisihan di kalangan para wali. Ya. Antara pendapat Sunan Kalijogo dengan wali-wali yang lain. Wali-wali yang lain tidak sependapat. Sudah kita ingkari saja. Ini kemungkaran tidak ada. Ini bid'ah-bid'ah. Ya. Kata Sunan Kalijogo, ya pelan-pelan mendakwahi itu. Ya. Mereka baru saja tertarik kepada Islam. Jangan sampai kita mengatakan ini mungkar, ini bid'ah. Mereka langsung meninggalkan. Itu mereka sendiri yang menceritakan. Ya. Nanti suatu saat kalau Islam mereka sudah kuat, baru kita terangkan. Itu tentang bahwa ini amalan bid'ah, ini amalan kemungkaran. Sampai sekarang dilestarikan. Sampai sekarang malah dilestarikan, malah dibela. Ketika ada yang mengatakan bid'ah, ngamuk sebagian. Ya. Marah mereka. Wah, ini Wahabi nih, ini ujung-ujungnya Wahabi. Padahal Muhammadiyah juga membid'ahkan tahlilan. Ya. Di dalam tarjih mereka mengatakan tahlilan bid'ah. Dan dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, kumpul-kumpul di rumah kematian itu dianggap sebagai sebuah kemungkaran. Dianggap sebagai satu bid'ah dalam mazhab Syafi'i. Yang lucunya mereka ini belajar mazhab Syafi'i, mempelajari kitab I'anatut Talibin misalnya. Itu disebutkan di situ, termasuk di antara bentuk kemungkaran. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang hukum berkumpul di rumah kematian, ya. Terlepas dari adanya perselisihan para ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Bukan tahlilan, kumpul maksudnya. Ya. Kumpul untuk menghibur orang yang ditinggal mati, lalu kemudian membuatkan mereka makanan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ashghaluhum, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, Ja'far bin Abi Talib yang meninggal dalam peristiwa perang Mu'tah, karena sungguh telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Nah, terlepas dari hal itu, dalam mazhab Syafi'i dianggap ini sebagai satu perkara yang diingkari. Ya. Tapi mereka justru meninggalkan mazhab ini. Kenapa katanya? Kalau kita mengingkari dan mengatakan ini bid'ah, kami yang diperangi oleh masyarakat, katanya. Sebenarnya bukan hanya masalah diperangi masyarakat, menghilangkan mata pencaharian, itu intinya. Ya. Biasanya kalau bid'ah-bid'ah itu dilestarikan itu lumayan, ya. Orang sudah mati, keluarganya tertimpa musibah, ya. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi, karena harus bayar mahal itu, ya, tahlil, tahlilan ini. Tergantung sih mau milih tahlilan asghar atau akbar. Hah? Kalau tahlilan asghar mungkin yang datang santri-santri aja itu, tapi kalau akbar enggak. Beda. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia menjadikan itu sebagai sunnah, sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Ketika dirubah, kata mereka, turikat sunnah, ditinggalkan sunnah. Qila, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, mata dzalika ya Abu Abdurrahman? Kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kapan hal itu terjadi? Seakan-akan mereka sulit untuk membayangkan apa mungkin itu terjadi di masa mendatang. Bila terjadi, apa sebab-sebabnya? Mengapa mereka seperti itu? Ya. turun temurun mereka terjatuh ke dalam fitnah dalam keadaan mereka tidak sadar, mereka menyangka itu bagian dari Islam, mereka menyangka itu bagian dari syariat. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza kathura qurra'ukum, apabila semakin banyak qurra kalian, orang-orang yang sibuk membaca Al-Qur'anul Karim, para qurra, ahli qiraah, jagoan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, namun mereka tidak mentadabburi isinya. Banyak para qurra, banyak para pembaca Al-Qur'an, bacaan mereka bagus-bagus. Namun yang mereka perhatikan adalah dari sisi suaranya, keindahannya. Ya, dari sisi keindahannya. Tidak lagi memperhatikan makna. Ya. Kalau ada seorang yang memiliki suara yang bagus, cara melantunkannya bagus, enak terdengar di telinga mereka, wah, mereka senang itu. Tapi tidak memperhatikan isi dan kandungannya. Ya. Tidak memperhatikan isi dan kandungannya. Ini tanda-tanda kebinasaan. Ini tanda-tanda fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim tujuan utamanya adalah untuk ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Mentadabburi Al-Qur'anul Karim adalah dengan membacanya, berupaya untuk memahami makna, kandungan yang terdapat di dalamnya, lalu kemudian mengamalkannya. Itulah cara tadabbur. Dan itulah yang dimaksud dengan at-tilawah, haqqut tilawah. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka yang membaca kitabullah, haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah. Kata para ulama, haqqut tilawah adalah membacanya, memahami maknanya, mentadabburinya, mengamalkannya. Itulah haqqut tilawah. Oleh karena itu, dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan seorang yang membaca Al-Quran, ahlul Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka yang mengamalkannya. Mereka yang mengamalkannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, takaffalallahu azza wa jal liman qara'al Quran wa'amila bihi. Allah azza wa jal memberi jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tidak cukup dengan membaca. Nah, ini munculnya para qurra, mereka hanya memperhatikan dari sisi, masya Allah, si fulan suaranya bagus. Ya. Tapi tidak lagi memperhatikan kandungannya. Bayangkan sampai ada yang membaca, ya, ini dalam acara yang besar, dihadiri oleh masyarakat umum. Sampai orang yang hadir itu meluber sampai keluar ke jalan-jalan dalam satu acara. Didatangkan satu qari yang membaca Al-Quran Al-Karim. Yang dibaca surah apa? Al-Haqqah. Ya. Apa itu Al-Haqqah? Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Orang ini membaca, ya, sambil agak senyum-senyum gitu. Yang hadir, tepuk tangan. Hah? Yang tepuk tangan. Sebagian sampai bersiul itu. Keluarkan siul. Seperti orang menghadiri konser. Bersiul. Sebagian lagi itu sampai ngeluarin duitnya di sawer. Nih. Ditaruh di kopiahnya. Nih. Hmm? Anda kalau lihat di YouTube ada itu. Yang dibaca apa? Al-Haqqah. Malhaqqah. Wa ma adraka malhaqqah. Tentang hari kiamat. Ketawa-ketawa mereka. Ketawa ketiwi. Ya. Kenapa? Kagum dengan suaranya. Jadi ini kondisi fitnah. Ya. Ketika banyak dari kalangan manusia, mereka hanya memperhatikan suara. Tanpa mereka mentadaburi ayat tersebut. Kathura qurra'ukum. Semakin banyak para qurra kalian. Wa qalla fuqaha'ukum. Dan sedikitnya Orang-orang yang memahami agama di antara kalian, orang-orang yang faqih, itu sedikit. Yang memahami Al-Quran, yang mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qalil, sedikit. Jadi, ini menunjukkan bahwa para qurra, orang-orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, sekedar membaca saja. Ya. Mereka semangat dalam hal mempelajari tajwid, tapi melampaui batas. Tajwid enggak apa-apa, seorang belajar tajwid, tujuannya adalah membenarkan bacaan, tashihul qira'ah. Tapi berlebihan, ya, sampai kepada mempelajari al-maqamat, lantunan-lantunannya, lagu-lagunya, bayati, inahawan, macam-macam namanya. Nah, ini bacaan-bacaan yang bid'ah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mereka fokus ke situ. Sementara memahami isi dan kandungannya mereka jauh. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kathurat amwalukum, dan semakin banyak harta-harta kalian. Menunjukkan bahwa pada masa itu kondisi manusia mereka lebih fokus untuk memperhatikan dunia. Kathurat amwalukum, banyak harta kalian. Artinya kalian bergelimang dunia. Manusia berlomba-lomba kepada dunia. Allahul musta'an. Dan ini termasuk diantara sebab fitnah. Kapan manusia meninggalkan ilmu dan lebih fokus kepada dunia, itulah fitnah. Itulah fitnah. Apa yang menjadi sebab terjatuhnya umat Nabi Nuh ke dalam perbuatan kesyirikan? Ketika mereka meninggalkan ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menerangkan tentang lima ilah yang disembah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Kata beliau, ini lima nama orang-orang saleh yang ada di masa Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, maka masyarakat merasa kehilangan. Maka itu kesempatan bagi syaitan untuk membisiki mereka, memberi was-was kepada mereka. Dibuatkan patung, sehingga mereka sering etikaf di sana. Belum disembah. Lalu datang generasi berikutnya. Datang generasi berikutnya. Wanusyal ilm. Ilmu pun dilupakan. Mereka tidak lagi peduli untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ubidat. Maka mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Berhala-berhala itu pun mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya lalai dari ilmu. Jadi kapan manusia mereka lebih memperhatikan dunianya? Bagaimana cara melestarikan dunia mereka? Bagaimana cara memperbanyak harta mereka? Lupa terhadap agamanya. Lupa dari talabul ilmu, menuntut ilmu. Itulah fitnah. Itulah fitnah. Islam tidak melarang seseorang mencari nafkah, mencari ma'isyah. Bahkan dituntut. Bahkan berdosa seseorang apabila menelantarkan keluarganya tanpa dinafkahi. Kafa bil mar'i ithman ayudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dia wajib nafkahi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga bekerja, berdagang, bercocok tanam. Mereka mencari nafkah. Namun mereka tidak meninggalkan ilmu. Sampai Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Bukhari bergantian dengan seorang Ansar. Ya, bergantian untuk menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini Umar yang mendatangi Rasul, maka Ansar ini yang pergi bekerja. Dan begitu seterusnya. Bergantian, sore hari mereka ketemu, lalu yang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mereka tetap memperhatikan dunia, akan tetapi dunia bukan menjadi sesuatu yang prioritas bagi mereka. Sehingga mengalahkan ilmu. Tidak. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberi kemuliaan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang mengharapkan kemuliaan? Ilmu. Ilmu adalah solusinya. Mencari ma'isyah, silakan. Tapi jangan menjadikan ma'isyah sebagai alasan untuk meninggalkan majelis ilmu. Ya. Ya udah capek ini, gak bisa lagi, capek, lelah. Dari pagi sampai sore bekerja. Ya. Tidak menghadiri majelis ilmu. Ketika diajak ngopi, wah begadang. Bisa begadang aja. Ya. Ketika diajak di satu acara, hadir. Tapi ilmu, gak ada. Nah, dengan berbagai macam alasan, itulah syaitan. Syaitan ya, memberi was-was. Berupaya untuk menjauhi kaum muslimin dari agamanya. Gimana caranya supaya mereka lupa dengan ilmu. Sibuk dengan dunia. Kathurat amwalukum. Semakin banyak harta-harta kalian. Sehingga orang punya harta itu dimuliakan gitu. Ya. Seakan-akan dia yang menjadi mulia gitu. Seakan-akan yang menuntut ilmu jadi orang-orang rendahan. Mesti kan sebaliknya. Orang-orang yang menuntut ilmu mereka memikul sebuah kemuliaan Alkitab was-sunnah. Mereka dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang kaya, tapi mereka berilmu. Mereka memuliakan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq? Dia kaya raya, tapi dalam hal berjihad, membela Islam, memberi pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Siapa yang tidak mengenal Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Jadi ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang dimaksud kathurat amwalukum, banyak harta kalian, yaitu kalian fokus terhadap dunia yang menyebabkan kalian lalai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari menuntut ilmu. Oleh karena itu diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa ini sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut, beliau mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah jangan engkau menjadikan dunia akbar hammina, adalah yang menjadi prioritas utama kami, yang paling utama yang dikejar oleh seorang hamba. Wa mablagha ilma, itulah puncak keilmuan kami, dunia, dunia, dunia, dunia. La taj'alid dunya akbar hammina, ya. Jangan engkau menjadikan dunia sebagai sesuatu yang paling prioritas, sesuatu yang diutamakan. Allah Azza wa Jalla sekali lagi tidak melarang hamba-hambanya untuk mencari dunia. Namun ingat, akhirat yang paling utama. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Ini yang utama. Setelah itu Allah mengatakan, jangan kamu lupa, kamu punya bagian dari kehidupan dunia. Silakan nikmati kehidupan dunia. Ya. Seorang yang pelajari agama, alhamdulillah mereka menikmati dunia. Ya. Yang halal tentunya, yang halal. Mereka menikmati dunia. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, mereka merasa bahagia dengannya. Ini orang yang berilmu. Orang yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka memiliki sifat al-qana'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah azza wa jalla berikan. Apapun yang Allah berikan, mereka bahagia. Ini bagi seorang yang memahami ilmu. Mengerti ilmu. Berbeda halnya dengan seorang yang fokus utamanya adalah dunia. Berapapun dunia yang dia raih, tidak akan ada habisnya. Dia akan selalu cari dunia. Ya. Tidak akan ada habisnya. Walaupun dia memiliki harta yang 7 turunan gak habis, dia pengen 100 turunan. Gak habis-habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ibni Adam wadiyan, law anna ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya manusia itu diberi harta satu lembah emas, satu lembah emas, dia sudah punya ini, satu lembah emas. Satu lembah emas itu triliuner. Ya, iya kan? Satu lembah emas triliuner. Dia tidak akan merasa cukup, dia akan mencari lembah yang kedua. Jadi enggak ada akhirnya untuk mengejar dunia itu. Ya, tidak ada akhirnya. Syaitan akan terus menjadikan seorang hamba itu merasa nikmat dengan kehidupan dunianya, lalai dari kehidupan akhiratnya. Wa qalla umana'ukum, dan sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian. Amanah hilang dari manusia. Ya. Baik amanah dari sisi dunia, demikian pula amanah dari sisi ad-din, agama. Dari sisi dunia, yang terpenting bagi seorang, gimana caranya menjadi kaya, walaupun dengan cara apapun. Al-ghayah tubadirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, mau cara korupsi, mau cara nilep, mau cara apa saja. Yang penting kaya. Ya. Sedikit orang yang amanah. Demikian pula dari sisi din, amanah dalam perkara agama ini. Allah Azza wa Jalla telah memberi amanah kepada para hambanya untuk berpegang kepada kitabullah, untuk menjadikan Al-Quran Karim sebagai pedoman hidupnya. Namun sedikit di antara mereka yang menunaikan amanah tersebut. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dan dunia ini dicari, dituntut dengan cara apa? Amal akhirah. Dia mencari dunia, tapi dia memanfaatkan amalan akhiratnya untuk dunianya. Nah, tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tujuan dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk kaya raya. Tujuan dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk menundukkan manusia. Agar dia menjadi penguasa, agar dia menjadi raja, agar dia menjadi orang yang memiliki banyak pengikut, sehingga ya tujuan dia adalah popularitas. Jadi ingin mengharapkan dunia tapi melalui jalur agama, amalan akhirat. Maka setiap perkara yang kaitannya dengan amalan soleh, kaitannya dengan ibadah, tidak diperbolehkan seseorang itu ada niat-niat untuk mengharapkan dunia. Meskipun kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan kepadanya dunia. Seperti misalnya seorang berjihad. Niat seseorang berjihad pada asalnya lillah Azza wa Jalla. Tidak diperbolehkan ada niat-niat yang lain kecuali dengan tujuan i'la'u kalimatillah, memuliakan, meninggikan kalimat Allah. Ketika dia berjihad, dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Alhamdulillah. Ya. Dia mendapatkan bagian dari dunia. Tapi itu bukan prioritas. Itu bukan tujuan dia. Tujuan berjihad untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Allah berikan. Alhamdulillah. Itu bagian dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ وَتُفُقِّهَا, dan agama ini didalami, لِغَيْرِ الدِّينِ, bukan karena agama, bukan karena akhirat, tapi karena dunia. Munculnya orang-orang yang mereka mempelajari agama Allah hanya untuk meraih dunia. Dia belajar Quran supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan dunianya. Seorang mendalami sunnah agar dia bisa mendapatkan dunianya. Dan seterusnya. Tidak ada keikhlasan. Maka ini sebab-sebab yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, perlu menjadi perhatian bagi kita sekalian bahwa ini adalah sebab-sebab fitnah. Ya.